Markus Hondongam Appa. Pisa waktu, mapak guhu om puang Yesus diobihin na lebok Galilea. Ya sulem buda tau mak silulu ulombai, na suhun taunnya den nongi, na pobuak tau buda. Ya lulangan mi lopi ila lebo ana mokkoi. Ana ya buya galantangan tau buda. Ya umpala om buda pepak guhu sapo na tula umpa ke pihapangan. Mak kada nawa, pehingi ya. Dia mesa tahu lek bak mengambo. Tapan anak ambo indo banena, ya dia misa bahayan tapala ko lalap. Ya sulen dasi na ande sampai puha. Den tapala ko bobom batu, na suhum masimpan tubo akan manipi litakna. Sapuk tapan anak alloi, ya malas sosiahan na suhum mabangi akan tak mandala wakakna. Den toi tapala ko alak kuha keduhi. Tapan atut tuan mahombo indo kuha, yang pisin indo tanangam na suhun tak mala kembua. Anna sabahean tapala ko li tak malompo. Ya mapik daya tuwona na suhun kembua tiluppi-luppi. Den tiluppi talupulo, den tiluppi anampulo, anna den tiluppi sahatu. Puha iya to'o, nawang puang Yesus. Lako inggan na makhupa tau, pahalu lompatanan talinganna, umpalem pesulim patomalinna, anna napailam penawa inde tulakku. Tapana anggaham puang Yesus sola pentuhu na anna 12 pesuana, ia mekutanain nawa, akah ya kalembasan na indope hapangan ningena, ia natimbain nawa, anggana iko dipaisani indo kada ditambin diona kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Sapok ditulak pehapangan niya lako tau senga. Anna mala, moila na ita, talana ala yak kalanna, moila na hingi tak sialanesan na pekalembasam. Aka mak pasule manii, anna na ampun ni ipuang Allah Ta'ala. Manenawai? Tak dakati komisan na inde pehapangam. Aka makak susi, ialah tak diak tomisan pehapangas senga. Indo to mengambo, dipasihapan tontulak battakadan na puang Allah Ta'ala. Bane tapalako lalan dipasihapan to hingi battakadan na puang Allah Ta'ala, sapok na happai sian to mahajan na setam. Bane tapalako bobom batu, dipasihapan niya tuh hingi battakadan na puang Allah Ta'ala, anatap panatahima sola ponno penawa. Sapo tak siam masaya katak kewaka ilang kalena. Dien na toka masusaan na napandahaan huay, akaun tuhu ibattakadan na puang Allah Ta'ala, ia sohok bokok siaham. Bane tap patama alak kuha keduhi, dipasihapan niya tuh hingi battakadan na puang Allah Ta'ala, sapo anggam malalan numpiki salukatuanna. Ia napakalan donnya kulle, muulak dannya kamuhayan nalaku ingganna sia, ungkalembennya battakadan na puang Allah Ta'ala, nasuhun tak malakim bua. Anna banne tappala koli tak malompo, dipasihapan niya tuh hingi battakadan na puang Allah Ta'ala, anna natahi mama piyai, nasuhun kembua tiluppi-luppi. Den tiluppi talupulo, den tiluppi anampulo, anna den tiluppi sahatu. Ia mak kada om puang Yesus lako to buda nawa. Tak tia den tau lompau lampu, anana salongo ibaka battu diwa napa dio ibi sahigam, sapo napa yawo hitia innaungianna. Ana mala tak den naka akala tibuni, sapo la dipatandan nasam, ana tak den naka la disamboi, sapo la dipakaliangan nasam. Lako inggan na makhupa tau, pahalo lompatanan talinganna, umpalem pesulim patomalinna, anak napa ilam penawa inde tulakku. Dadi, pehingi manapa ya inde pepatu duangku. Aka makak deng kamu heammu umpehingi ibatta kadan na puang Allah Ta'ala, lana hangan nyampole poko puang Allah Ta'ala. Aka menna umpa ilam penawai, tau ya to'o la dihangan nyampole pi kapai sanganna. Sapok tomo ka umpa ilam penawai, ialah dia lepisan nyalau indo kapai sangam na sanga demi ilang kalena. Umpa tahu liupi pepak guhan na puang Yesus nawa. Kapahentaan na puang Allah Ta'ala, si hapan tomo ambok banne la kulita. Puhai na ambo na pelai lau. Ya na pahandu umukku, lobo, kendaum, kembua, sule laku kesi, tak ya naisan indo to mengambo, aka awana inna lita ya umpa tuboy. Tapa na mata sak buana, ya sule nindo puana, anna na kandaui, akalambi uwat tunna di pepahe. Mak kada pole om puang Yesus nawa. Akal la dipasih hapangang kapahentaan na puang Allah Ta'ala. kapahentaan na puang ala taala, si hapam mesa lise na sesawi di tanah lakobela. Inggan na tanang amak lise, lise nang kaju sesawi handambahin ni. Sapok tapa na di tanan dio bela, ya tuwon dio mai mahombo, lambik kasali ya an nala tanang asenga ilam bela, na suhum mala nongi das si mak sehat takena akakatiungam. Susin to puang Yesus umpalanda kadana puang ala taala solama upa-upa pehapangan lamalana naisan to hingi. Dadi tak ada simak tulak senga ketai na babilam pehapangan. Anna maka lula koman di pasikolanna sina pemasiak si mesaya. Kahuven ni indo aloy tatoo, mak kadao lako pasikolanna nawa. Maikwa, anna maklo pikiak lamba liwan indelek bu. Ya umpelen tau buda, anna mak mesa ilangan nindolo pinongi moko puang Yesus ingena, akala napasola lao. Ya buasan ni, ya mengkalaom, anna buda pilo pisenga untuhui. Sapo tak pi mambela-bela naula, anna suleha hibu tata si tonda bombang kasale, untapi indolo pinna, napolalan na sopa iwai, ya say di tatalan. Waktu itu tato'o, mahasan ya mamak puang Yesus diwampa ilok tempek na lopi. Ya natunda mi napasindun nawa. Oh tungguhu. Aka namak lembe-lembe haku iko. Mungkin radala talam makia. Ya bangun mi duka. Anu pamatan ni indo hibu tata. Anu mane makka data malekbo nawa. Hapak ko. Matang ko. Ya mata siahan indo hibu tata. Anu hapa indo bombas sampai malino siahan indo lekbo. Puha ya to'o. Makka dala ko pasikolana nawa. Akan nama hak sugali hako iko. Tak lupa kok kak tiko hanuan nak. Ia silele mengamange an namane sipak tulak-tulak nawa. Tau men nahi sangainde. Akamu ihibuk sola bombam, malatoi napahe.